bos-bos loh, Mbak. Bos-bos semuanya, bos-bos loh. Ya. Duitnya tuh enggak habis-habis. Wah, kalau di sini jelas tempatnya pohon uang. Iya. Sampean tinggal memetik begitu aja ya. Permulaan saya sudah biru-biru kayak bajuku ya, yes. Mbak. Baik, kali ini spesial buat bos Marjan dari Raci, teman anak kita turuti bareng New Bintang Dianela. Biarpun lagunya agak lama, insya Allah. Buat anda semuanya di sini, mau enggak silakan yuk. Spesial buat bos Marjan dari Raci. Biar semuanya buat anda, New Bintang Dianela. Thank you. rombongan dari Bos Marjan dari Raci Ombam. Subhanallah, tadi saya bilang apa?